Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Walhamdulillah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kelapangan bagi kita untuk bisa mengkaji agamanya subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan taufik dari Allah ini Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan sampai kemudian kita bertemu dengannya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan lanjutkan kajian kitab An-Nafi' ini Al-Azim, yaitu kitab Bulughul Maram dalam pembahasan Kitabuz Zakah. Tentunya kita melanjutkan kajian di siang hari ini dengan kitab yang baik ini, karena sebelumnya kita telah mengkaji kitab ini di hari Sabtu setiap pekannya. Namun karena hari Sabtu seperti yang kita ketahui bersama dimulai kemarin, dan kemungkinan selanjutnya selama masa pandemi dan kita belum memiliki tempat untuk saudari-saudari kita dari kalangan akhwat dan ummahat, maka kegiatan pengajian Sabtu kita berikan kesempatan kepada mereka. Mereka dari orang-orang yang berhak mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajian, bimbingan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau mereka mendapat hidayah, mereka baik agamanya, mereka terbimbing agamanya, mereka itu adalah saudara-saudara kita, bahkan mereka itu adalah istri kita, anak kita, tentunya akan mewujudkan cita-cita kita, mewujudkan apa yang kita harapkan dengan hidayah Allah di kehidupan kita, tentunya nantinya bersama mereka di dunia ini, dan kita harapkan nantinya di akhirat nanti. Allahumma amin. Sehingga kajian Sabtu kita alihkan, kita pindahkan di siang hari ini. Tentunya dengan harapan kita tidak meninggalkan kajian kitab yang baik ini, tetapi kita sambung, kita langsungkan, walaupun tentunya dengan menggunakan ba'da zuhur di hari Ahad ini. Kita harapkan kajian ini bisa memberikan makna tersendiri bagi keberagaman kita. Tentunya kita harapkan bisa memberikan keterangan, satu dua keterangan yang kita berbekal dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Kegiatan ini mungkin tidak lama, kita hanya sekedar mengambil beberapa keterangan ringkas, dan kita melihat tentunya keterangan-keterangan yang utama. Kemudian kita akhiri nanti dengan membuka pertanyaan atau membuka sesi tanya jawab, satu atau dua pertanyaan bagi ikhwa bisa bertanya secara langsung, sekiranya bisa kami jawab kami jawab, kalau tidak nanti kita lihat apa yang datang dari perkataan para ulama tentunya dalam masalah ini, karena kami adalah penuntut ilmu biasa. Kemudian tentunya dari akhwat yang mendengarkan kajian ini di ma'had yang kita cintai, dari anak-anak kita para penuntut ilmu, bisa menulis di secari kertas dan nanti akan dititipkan atau diberikan kepada tentunya siapa yang dianggap bisa menyampaikan kepada kami di sini. Mudah-mudahan ini semua memudahkan insyaallah ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita langsung masuk kepada kajian kita. Naam, namun sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya karena kita telah memotong waktu makan siang kita dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa sabar dalam beberapa waktu, seraya kita mengingat apa yang datang dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala untuk bersabar di dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Hafid Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabuz Zakah. Kemarin telah kita sampai pada pada hadis yang lumayan panjang dari hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menulis surat kepada para sahabatnya tentang zakat, tentang zakat. Di antara yang beliau tulis, yaitu beliau tulis kepada Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, di antara yang beliau tulis, kata beliau radhiyallahu taala anhu, walam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibil falaysa fiha sadaqa illa ayyasha rabbuha, yaitu berkenaan dengan zakat onta, yaitu apabila seorang tidak mencukupi ontanya dari 5 onta, kecuali 4 onta, maka tidak ada zakatnya, karena setiap 5 onta dikeluarkan 1 kambing. Terakhir keterangan ini yang sudah kita ambil sebagian keterangannya pula atau penjelasannya, namun kita mungkin sisipkan di sini bahwa zakat yang itu merupakan pembersih harta kita, tidak lantas kemudian apabila mereka tidak memiliki harta zakat, tidak mencukupi, lantas dipaksa untuk dikeluarkan, atau dengan kata lain pemaksaan. Karena Islam sangat menghormati, menjaga kepemilikan orang lain. Apatah lagi ini berkaitan dengan zakatnya. Sehingga ketika hanya 4 onta, tidak dikeluarkan zakatnya, walaupun itu adalah onta. Onta adalah hewan yang mungkin dimiliki oleh sebagian orang-orang kaya atau dimiliki oleh orang-orang kaya, dan jumlahnya tidak 1, bahkan 4. Tetapi karena syariat menetapkan baru 5 onta dikeluarkan zakatnya, maka yang memiliki 4 tidak dikeluarkan zakatnya. Yang memiliki 5 onta barulah dikeluarkan 1 kambing. 1 kambing. Sebagaimana telah disebutkan, wa fi kulli khamsin syatun. Di setiap 5 onta ada 1 kambing atau 1 sedekah, 1 zakat kambing Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Atau dikeluarkan satu kambing. Kemudian kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu dalam surat beliau, wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kana 40 idza kanat 40 ila 20 wa mi'ati syatin syatun. Dan berkaitan dengan sedekah kambing atau zakatnya kambing, fi sa'imatiha, pada kambing yang diternak, dikembangbiakkan tentunya oleh pemiliknya, diternakkan, dikembangbiakkan oleh pemiliknya. Yang telah kita dengarkan sebelumnya, kalau kambing liar dibiarkan tidak dirawat, tidak dikembangbiakkan oleh pemiliknya, dibiarkan liar, mati terserah, hidup terserah, atau bahkan dia sebagai hewan pekerja, karena sebagian di negeri-negeri kaum muslimin kambing dijadikan hewan pekerja, mungkin membawa beban dari beban yang dinaikkan di atas tentunya punggungnya atau tunggangannya, walaupun itu kambing, karena ada kambing itu besarnya hampir seperti anak sapi, besarnya seperti anak sapi besar. Dan di sini diinginkan kambing, semuanya kambing, bukan kambing ini saja, kambing kacang, beri-beri enggak, kambing domba, ini tidak, semuanya kambing. Kalau diternakkan oleh seseorang atau dikembangbiakkan dengan pemeliharaannya, maka ini dikenakan zakat. Kita kembali bahwasanya kalau tidak demikian kambingnya tidak ada zakatnya. Tapi kalau seperti itu, maka dikeluarkan zakatnya. Idza kanat 40 ila 20 wa mi'ah syatin. Apabila kambingnya berjumlah 124 kambing. 124 kambing. Maka dikeluarkan satu kambing sebagai zakat. Jadi apabila kambingnya sudah mencapai 124 kambing, dikeluarkan satu kambing sebagai zakat. Fa idza zadat ala 20 wa mi'a ila mi'ataini, dan apabila bertambah kambingnya menjadi, di sini dikatakan 20 wa mi'at ila mi'ataini, dan apabila bertambah penyampaian. Jadi apabila kambingnya dari 40, apabila kambingnya 40 sampai kepada 120, saya ulangi, dari 40 sampai ke 120, maka dikeluarkan satu kambing. Jadi perhitungannya mulai 40 sampai 120, dikeluarkan satu kambing. Dan apabila bertambah dari 120, bertambah dari 120 menjadi 200, maka dikeluarkan fafiha syatani, dikeluarkan dua kambing. Apabila bertambah dari 120, bertambah 121 sampai 200, maka dikeluarkan dua kambing. Fa iza zadat ala mi'ataini ila thalathi mi'a fa fiha thalathu sayah atau syiyahin. Fa idza zadat ala mi'ataini, dan apabila bertambah dari 200 menuju kepada 300 kambing, maka dikeluarkan 3 kambing. Dikeluarkan 3 kambing, 200 sampai 300 dikeluarkan 3 kambing. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli mi'atin syatun, dan apabila lebih dari 300 maka di setiap hitungan 100 satu kambing. Di setiap hitungan 100 satu kambing. Jadi kalau lebih 300 di setiap hitungan 100 satu kambing. Fa fi kulli mi'atin syatun. Fa idza kanat sa'imatur rajul naqisah an 40 syatin, dan apabila ternak kambing seseorang kurang dari 40, kurang dari 40, satu saja syatan wahidatan, misalnya kurang dari 40 satu kambing saja, berarti 39, falaisa fiha sadaqah, tidak ada sedekah padanya, tidak ada zakat padanya. Illa ayyasha'a rabbuha, kecuali pemilik kambing itu menginginkan untuk bersedekah. Di sini tidak ada paksaan, dia bersedekah dengan kelapangan dirinya. Sehingga ada zakat yang wajib, ada namanya sedekah sunnah. Kalau zakat wajib, maka ada hitungannya, ada kadarnya, ada perhitungannya, ada kadarnya. Kalau sedekah sunnah, bebas. Tidak ada kadar, tidak ada perhitungan, selama tidak memudharatkan dan selama dia berkelapangan. Wallahu a'lam bissawab. Coba kita lihat di sini dikatakan kurang dari 40, 39, satu yang tentunya jumlahnya sangat sedikit, kurang satu saja, tidak cukup 40, tidak dikeluarkan zakatnya. Demikianlah keadilan Islam. Islam tidak mengambil seenaknya harta seseorang, mengeluarkan harta seseorang, tetapi dengan ketentuan. Kalaupun hanya kurang satu, maka tidak diambil. Wallahu a'lam bisawab. Berbeda dengan di luar Islam atau orang-orang yang tidak mengerti Islam, maka terjadi perbuatan semena-mena, rakus dan tamak terhadap kepemilikan seseorang. Dia ambil, dia paksa, dia rampas, dan seterusnya. Tidak demikian dengan Islam. Zakat, yang itu merupakan pembersihan terhadap harta seseorang, kalau tidak cukup dengan perhitungannya, tidak dikeluarkan. Tidak dikeluarkan. Artinya memang tidak layak dan belum pantas untuk dikeluarkan karena tidak cukup. Wallahu a'lam bishawab. Illa ayyasha'a rabbuha, kecuali pemiliknya berkehendak. Dan berkaitan dengan hewan kambing, maka kalau berkaitan dengan hewan kambing, kambing kita di Indonesia ini banyak dengan berbagai jenisnya. Kambing apa? Kambing ini, kambing itu, berbagai jenisnya. Dan dijadikan hewan ternak, dikembangbiakkan. Maka tentunya karena kambing ini banyak dimiliki, yang memiliki kambing tentunya perlu melihat zakatnya. Kapan dia dikeluarkan zakatnya? Cukup atau tidak? Dan jumlah di sini bukan berarti jumlah dewasa. 40 dewasa semua. Bukan 40 dengan jumlah dari yang dewasa sampai yang kecil, 40 jumlahnya. Keluar satu kambing. Dan tentunya yang dikeluarkan zakat ini juga tidak sembarangan dan tidak pemaksaan. Mungkin ada kambing seseorang yang dia senangi, dia suka dengan jenis, dengan sifat, maka hewan kambing yang seperti ini tidak diambil dijadikan zakat. Itu kepemilikan yang punya kambing. Diambil kambing yang lain dari yang dia ridha untuk diambil. Tetapi pula bukan kambing nanti akan disebut kambing yang cacat, kambing yang berpenyakit. Kambing yang cacat, kambing yang berpenyakit tidak dijadikan zakat. Bukan pula kambing yang masih kecil, sehingga nanti membutuhkan di Baitul Mal pemeliharaan masih anak-anak kambing. Tentunya Islam melihat dengan al-wasat, pertengahan. Kita kembali bahwa jumlah-jumlah tadi itulah yang seharusnya dikeluarkan jumlah kambing zakat. Misalnya satu, tadi disebutkan, dua, tiga, dan setiap perhitungan. Fa iza zadat ala 300 fa fi kulli 100 syatun. Setiap hitungan 100 setelah 300 dikeluarkan satu kambing. Karena seperti ini perhitungannya, maka syariat yang sempurna ini menutup pintu-pintu kerusakan. Apa itu disebutkan di sini? Wala yujma'u baina mutafarriq wala yufarraq baina mujtami'in atau baina mustama'in. Tidaklah dikumpulkan apa yang dia sebetulnya terpisahkan, dan tidak dipisahkan apa yang sebetulnya berkumpul. Khasyata sadaqah, karena khawatir dikeluarkan zakat hewan tersebut. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Dan apabila dia dari dua orang yang bersyarikat, maka keduanya dikembalikan sesuai dengan pemilikannya dengan sama. Dikembalikan kepada keduanya dengan sama, sesuai dengan pemilikannya masing-masing. Disebutkan hal ini karena dalam ternak hewan itu ada orang yang bersekutu. Bersekutu beternak hewan, kambing misalnya. Ada yang beternak masing-masing, ternaknya masing-masing. Kalau dia dari orang yang bersekutu, maka perhitungannya sesuai dengan jumlah hewan yang dia bersekutu dengannya, bersyarekat dengannya, bekerja sama dengannya. Misal dalam setiap hitungan 40 dikeluarkan berapa? Satu kambing. Orang yang bersyarekat ini sama-sama memiliki kambing 20-20. Paham? 20-20. Berarti berapa? 40. 40 kena zakat atau enggak? Kena. Yang 20-20 ini jangan berpisah. Karena kalau berpisah dia tidak kena zakat. Sementara dia bersekutu pertamanya. Tetapi kena zakat. Zakatnya satu kambing dari 40. Mereka kan sama-sama 20-20. 20-20 berserikat nih. Jadi 40. Ketika 40 berarti dikeluarkan satu kambing dengan perhitungan zakat. Mereka seharusnya bersatu, tidak boleh berpisah. Mereka cari akal, mereka mencoba untuk menipu, menipu syariat, mereka berpisah. Masing-masing miliki 20, kena enggak zakat? Enggak kena, 1-20, 1-20, apa yang mau diambil zakatnya? Jangankan 20-20, satunya 25, atau satunya 30, satunya 10, kena zakat enggak? Enggak kena. Karena yang perhitungan 40. Demikian. Dan tidak boleh pula digabungkan apa yang berpisah. Karena Islam ini tidak melihat sesuatu dengan hawa nafsu, tetapi melihat sesuatu dengan adil. Gambaran berkumpulnya dengan yang berpisah disebutkan contoh oleh para ulama. Tiga orang bersekutu misalnya dengan persekutuan ternak hewan kambing ini atau syarikat hewan kambing ini, masing-masing memiliki kambing 40. Masing-masing memiliki kambing berapa? 40. Sehingga kalau masing-masing 40, setiap, tentunya kalau mau dipisah, setiap orang satu kambing satu kambing. Satu kambing satu kambing, ya kan? Nah, dia orang yang berpisah sebetulnya masing-masing memiliki 40-40. Kalau dikumpulkan berarti berapa? 100? 120. 120 berapa keluar kambingnya? Keluar kambingnya berapa? 1. 40 sampai 120 keluar 1. Dia tidak bersekutu, dia gabung kambingnya sehingga dia cuma ngeluarin 1. Selamat mengeluarkan kambing 3. Kan satu orang 40 berarti satu kambing. Tiga orang berarti tiga kambing. Bukan demikian? Kalau mereka dipisahkan akan dikeluarkan 3 kambing. Tetapi kalau mereka berkumpul dikeluarkan satu kambing. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi gambaran tidak boleh berkumpul dari apa yang berpisah. Yang berpisah ini 40 yang seharusnya keluar dari 40 satu kambing, 40 yang kedua satu kambing, 40 yang ketiga satu kambing, semuanya keluar 3, tidak boleh dikumpulkan karena tidak ada persekutuan sebelumnya, tidak ada persyarekatan kerjasama sebelumnya. Dan tidak boleh disebutkan berikutnya memisahkan apa yang berkumpul. Dicontohkan oleh para ulama, ada dua orang yang memiliki 100 atau 200 kambing. 200 kambing. Ayyakuna lirajulain mi'ata syatin. Atau 201 kambing. 201 kambing. Sehingga seharusnya dikeluarkan 3 kambing dengan 201 kambing. Tetapi mereka memisahkannya sehingga setiap orang hanya dikenakan satu kambing. Dikenakan satu kambing. Bagaimana? 201 kambing, ya dia tinggal membagi menjadi dua. Mungkin yang satunya berapa? 120. Yang satunya lagi? Naam. 120. Yang satunya 81. Ini kena satu, ini kena satu. Kalau mereka gabung, maka bisa mereka dikenakan kambing lebih. Ini gambaran yang ada, Allah Ta'ala a'lam bisawab. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tidak ada tipu menipu dalam zakat. Karena tipu menipu dalam zakat, yang kita tipu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berbuat licik, yaitu seharusnya kita keluarkan misalnya 3 menjadi 2, seharusnya keluarnya naam masing-masing menjadi 1. Demikian. Wallahu a'lam bisawab. Hanya saja kalau mereka bersyarikat harus dikeluarkan sama-sama. Bagaimana dikeluarkan sama-sama? Misal tadi, dua orang yang bersyarikat, satunya memiliki 20, satunya memiliki 20, semuanya jumlahnya berapa? 40. Semuanya jumlahnya 40. Berarti keluar berapa? Satu kambing. Kan yang dikeluarkan satu kambing, kambing bukan uang. Ada 40 kambing, dikeluarkan satu kambing menjadi berapa kambing? 39 kambing, karena sudah dikeluarkan satu. Lah satu ini masa pemilik yang satu disembelih dulu, dipotong sehingga menjadi yang satu 19,5, yang satu nyembelih lagi menjadi 19,5. Setengah dengan setengah jadi satu kambing katanya. Sudah mati. Sudah disembelih. Tidak diterima oleh Baitul Mal yang demikian. Bagaimana caranya? 20 ini 40 dikeluarkan satu kambing, kambing utuh, kambing hidup. Sementara dikeluarkan kambing hidup berarti ada satu yang dikeluarkan kambingnya, yang satu masih utuh. Maka yang masih utuh ini mengeluarkan pula satu kambingnya dengan dijual. Atau dia mengganti dengan uang, dengan harga kambing dibagi menjadi dua. Misalnya kambing 1-2 juta, yang telah mengeluarkan satu kambing dengan harga 2 juta, berarti untuk dua orang ini 1 juta. Jelas? Jelas atau tidak ini? Kita ulangi. Kayaknya karena kita belum makan siang jadi kurang mantep. Kita ulangi. Zakat kambing dikeluarkan jumlah yang tersedikit adalah 40, dikeluarkan satu kambing. Yang dikeluarkan itu hewan kambing. 40 kambing dikeluarkan satu kambing. Yang miliki 40 ini satu orang 20-20. Paham ya? Dia bersyarikat, bersekutu. Satunya 20, satunya 20. Karena bersekutu jadi berapa? 4. Dikeluarkan satu. Karena kewajiban zakat 40 itu satu kambing. Benar? Satu kambing. Sekarang kambingnya siapa yang mau dikeluarkan? Ya tentunya diantara keduanya ini. Di antara keduanya ini harus satu meridokan dikeluarkan kambingnya, yang satu mengganti setengah dari kambing yang dikeluarkan. Tidak mungkin kita katakan 20 kambing, yang satu pemilik kambing 20 disembelih, setengah untuk dia, ini lagi disembelih untuk dia, sembelihan dengan sembelihan diberikan ke Baitul Mal. Enggak mungkin. Baitul Mal tidak menerima sembelihan. Baitul Mal menginginkan satu kambing utuh. Jelas? Maka satu kambing utuh ini diserahkan kepada Baitul Mal, berarti kurang satu kambing pemilik ini. Untuk menggantikannya, dia yang sekutunya membayarkan dengan nilai kambing yang telah dikeluarkan. Misalnya satu kambing harganya 2 juta, maka dia mengganti 1 juta karena bebannya masing-masing 1 juta. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Inilah yang dikatakan dalam riwayat tadi, wa makana min khalitaini, apabila ada dari dua orang yang bersekutu, fa innahuma yatarajaani bainahuma, maka keduanya dikembalikan apa zakat ini kepada mereka berdua, bisawiyah, dengan sama rata. Sama tidak boleh, tidak seimbang. Ya mereka kerjasama harus sama-sama. Satu dapat setengah, yang satu juga dapat setengah. Tidak boleh yang satu tidak dapat, yang satu kena. Padahal mereka adalah orang yang bekerja sama. Wallahu a'lam bisawab. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, wala yukhraju fi sadaqah harima, wala dhatu awarin, wala taisun, illa ayyasha al-musaddiq. Dan tidak dikeluarkan pada sedekah atau zakat kambing ini apa yang disebut dengan harima. Harima adalah hewan yang sudah terlalu tua. Sudah tua. Bukan lagi ukuran sedang, tapi sudah sangat tua. Tidak pula dikeluarkan zatu awar, hewan yang dikatakan cacat. Tidak pula dikatakan tais, yaitu hewan yang sakit. Jadi yang dikeluarkan sebagai zakat itu hewan yang baik, bukan hewan yang sudah sangat tua, bukan hewan yang cacat, dan bukan hewan yang sakit. Karena mau diserahkan sebagai ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita bertaqarrub dengan suatu yang cacat? Masa kita bertaqarrub dengan suatu yang jelek? Maka masa kita bertaqarrub dengan suatu yang tidak memiliki nilai? Enggak boleh kan? Kita mengeluarkan dengan yang memiliki harga, nilai di sisi manusia tentunya, kalau itu kita serahkan, apalagi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah hewan yang akan dikeluarkan sebagai zakat. Tentunya keterangan tadi membawa kepada kita, atau membawa kepada kita semua keterangan bahwa agama ini betul-betul diatur oleh Allah, betul-betul dibimbing oleh Allah, tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada siang hari ini. Kita cukupkan dengan keterangan yang ada. Mudah-mudahan dengan keterangan tadi menjadi penjelas bagi kita. Wallahu a'lam bissawab.